Big of Family dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang suatu mimpi yang sangat banyak diperbincangkan orang-orang, yaitu gigi lepas dalam mimpi itu adalah pertanda kabar buruk. Pertanyaannya, apakah tafsir-tafsir yang kita temui di berbagai sumber yang katanya orang terdekat akan sakit atau akan mati adalah suatu yang benar? Saya minta pencerahannya, Buya. Hampir setiap minggu ada yang bertanya mimpi. Pusing saya, mimpi, mimpi, mimpi. Hidupmu di alam nyata bukan dengan mimpi. Mimpi adalah mimpi. Masih ingat sebaik-baik mimpi paling enggak enak waktu bangun. Seburuk-buruk mimpi paling enak waktu bangun. Kan begitu. Masih ingat mimpi mau digigit sama ular. Wuh, ketahuan. Waktu bangun, alhamdulillah, cuman mimpi. Ibu yang rindu sama suami, masya Allah, suaminya pergi katanya sebulan, tak tahu baru 3 hari mimpi datang suaminya, senang, tak tahu bangun, mimpi, gak enak waktu bangun, itu mimpi, mimpi dibawa dalam alam nyata. Cuma Nabi menghabarkan, kalau mimpi baik, baik itu menjadikan engkau senang, urusan dengan orang soleh, dengan Nabi, maka itu adalah kegembiraan yang Allah kirim kepadamu. Tapi kalau al-hil, ada mimpi buruk, itu dari syaitan. Maka kalau kamu mimpi buruk, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian toleh ke kiri, kemudian meludah yang tidak ada keluar ludah 3 kali, kemudian setelah itu jangan cerita pada siapapun. Nanti dibilang mbahmu mati, mati beneran nanti. Makanya kalau mimpi jelek enggak usah diceritakan. Tapi kalau mimpi baik, kabarkan kepada orang lain. Kemudian urusannya adalah Anda mimpi yang menurut orang jelek. Gigi geraham patah. Diam saja, jangan ngomong sama orang. Cerita sama orang, saya gigi saya patah. Mbahmu mati. Mati beneran nanti, jangan ngomong. Terangtung siapa yang menafsiri kok. Nggak usah cerita. Kalau Anda tanya kepada saya, Buya, gigi geraham saya jatuh. Wah, kamu dapat duit. Nanti bagi sama saya ya. Pasti saya ngomong gitu. Saya tidak akan nafsiri jelek. Makanya jangan gampang bercerita tentang mimpi, takut bertemu dengan orang yang hasud kepadamu, lalu ditafsiri jelek, maka jadilah jelek. Ya Yusuf, aku melihat ada roti di kepalaku, kemudian ada burung di gini. Nabi Yusuf mengatakan, kau akan dipenggal. Digantung. Gantung beneran. Makanya kalau tanya kepada orang soleh, kepada orang benar, kalau seandainya beliau menafsiri, tentu menafsiri dengan cara yang baik ya. Enggak, biarpun Anda mimpi tak taunya ompong, gigi Anda jatuh semuanya, aman, besok dapat rezeki yang banyak. Enggak usah mikir yang aneh-aneh. Wah, mati, anakku sakit. Sakit beneran kau. Anda suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah dipikirin. Mimpi adalah mimpi. Memang ada di sana tafsir mimpi. Cuman tafsir mimpi enggak bisa diterapkan setiap orang sama. Suatu ketika ada dikisahkan, suatu ketika ada seorang alim, memang beliau adalah ahli ru'ya, bisa melihat mimpi, menafsiri mimpi. Ada suatu ketika ada orang, ya Syekh, ada fulan mimpi salat. Marhaba, ahlan marhaba. Hani'an lakum. Mengucap selamat, selamat, selamat. Kenapa? Sebentar lagi nikah dia. Mimpi salat. Minggu berikutnya ada orang, ya Syekh, dia mimpi salat, Syekh. Sabar semuanya, sabar. Mati besok. Mimpinya sama, mati besok. Jadi enggak bisa disamakan, apalagi buka primbon ya. Anda ini ustaz buka primbon. Gimana? Sudah alam mimpi, biarkan mimpi. Jangan Anda berurusan dengan mimpi, Anda punya urusan dengan alam nyata. Wallahu a'lam bissawab.